يا رجائي يا رجائي يا رجائي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat dari iman itu fluktuatif. Gak usah iman, perasaan cinta aja kadang kita lagi menggebu-gebu gitu. Kadang juga ada masanya kita lagi kayak bete. Ketika seorang istri, kalau yang udah punya ya, tetap pakai tanda bintang. Kalau yang udah punya istri, ketika istrinya lagi ngambek, ketika istrinya lagi gak nyaut panggilan suaminya, atau ketika istrinya gak ngebaca-baca WA yang udah dikirim dari pagi sampai sore, contrengnya dua tapi masih abu, itu berarti perasaannya lagi terganggu oleh banyak hal. Bisa jadi sikap kita, bisa jadi omongan orang lain, bisa dari dalam, bisa dari luar. Kalau itu terjadi dalam hubungan kita dengan sesama manusia, hal yang kayak gitu juga terjadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal harusnya mah ke Allah gak gitu. Soalnya Allah gak pernah ngejailin kita, Allah gak pernah zalim sama kita, Allah gak pernah curang sama kita. Cuman mungkin kita sebagai hamba yang bodoh sering salah paham sama Allah, sehingga karena itu hubungan kita jadi kayak terganggu sama Allah. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya biar hubungan kita dengan Allah itu asik terus, hubungan kita dengan Allah itu happy terus. Jadi kalau suami istri itu kayak pacaran terus gitu, gak mikirin listrik tunggakan udah 3 bulan misalnya ya, gak mikirin misalnya ada kewajiban-kewajiban apa, cuman mikirin jalan kemana, terus ngapa-ngapain gitu pokoknya. Terus gak usah diperjelas, susah ngomong depan jomblo, banyak yang harus disensor ini mah. Nah, gimana caranya kita dengan Allah tuh punya hubungan yang selalu excited, setiap hari itu bangun tidur bahagia, apalagi bangun tidurnya sholat subuh, walaupun di jamak sama duha sih, selalu bahagia gitu pagi-pagi bahagia. Malam sebelum tidur WA Allah dulu 100 ayat, kalau gak sanggup 100 ayat 10 ayat deh minimal, 10 ayat baca Quran. Jadi kayak kita sebelum tidur WA dia dulu, sebelum tidur jangan lupa berdoa nanti biar bisa tahajud, kayak dalam tanda kutip pacaran islami kata orang. Nah, ke Allah tuh gitu, nge-WA dulu 10 ayat sebelum tidur, terus bangun malam yang dipikirin Allah dulu. Kalau kita kan asal melek yang dilihat handphone kan ya, asal melek handphone, aduh handphonenya lobet jadi khawatir. Ke Allah gitu gak sih? Ngerasa lobet di hati kita jadi ada masalah terus khawatir. Nah, gimana caranya kita menjaga semangat hablum minallah, hubungan dengan Allah itu kayak kita ngejaga semangat hablum minannas. Pernah gak ngerasa grup WA kita sepi aja, gak ada chat sama sekali? Jangan-jangan itu anggota grup udah bikin grup baru dan kita gak dimasukin. Itu biasa banget kan kayak gitu, cara ngusir secara halus, jadi kita gak dikeluarin, gak di kick. Cuman mereka bikin grup baru yang tadinya anggotanya 50 orang, mereka bikin grup 49 orang, cuma kita doang yang gak masuk. kenapa nih grup sepi banget, gak ada chat sama sekali? Karena mereka chatnya di grup sebelah. Nah, kalau kita ngerasa grup WA kita tuh sepi, ada gak rasa, nih kenapa ya saya ada salah apa ya ke teman-teman kok sepi banget? Kok tiba-tiba ada yang left group? Maaf ya, atau tiba-tiba ujuk-ujuk left group aja gak ada pamit, gak ada omongan apa-apa. Terus kita bertanya-tanya, ada masalah apa ya? Kayak kita ngetelpon seseorang, kenapa selalu dialihkan ke nomor yang lain? Berarti nomor kita jangan-jangan di blok misalnya. Kita nge-request untuk nge-follow dia kok enggak di-approve gitu ya, kok enggak diterima-terima. Kita minta di-fallback kok enggak di-fallback-fallback misalnya. Kita sering mempertanyakan hubungan kita dengan manusia, tapi sering enggak kita mempertanyakan hubungan kita dengan Allah. Setiap hari kita mempertanyakan hubungan kita dengan seseorang, apalagi seseorang yang ada rasanya di hati kita. Itu setiap hari kita pertanyain. Lasin udah lewat sekali, tapi yang saya belum dibaca. Lewat yang kedua kali, yang ketiga kali. Kenapa tiga kali lewat lasin tapi kok WA saya gak dibaca aja, dilewatin gitu. Emangnya dia yang WA banyak banget mempertanyakan. Kalau pas barengan dia kelihatan kayak agak sedikit kurang bersemangat gitu, kita mempertanyakan, kok kamu gak bahagia bareng dengan aku gitu kan. Kita mempertanyakan terus hubungan kita sama seseorang. Apakah kita punya kepekaan yang sama untuk mempertanyakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan kalau kita tidak baik hubungannya dengan Allah, enggak mungkin bisa baik dengan siapapun. Kalau enggak baik hubungannya dengan Allah, enggak mungkin kita bisa enjoy ngejalanin hidup kita. Enggak mungkin. Sama kayak kita kalau enggak baik hubungannya dengan orang yang kita sayangin, yang berpengaruh dalam hidup kita, itu pasti hari itu enggak nyaman. Pagi hari misalnya ada sedikit keributan kecil sama pasangan, itu sepanjang hari bete aja tuh. Tapi kalau pagi hari itu dibuka dengan mungkin kata-kata yang mesra, kata-kata yang baik sebelum pergi kerja misalnya, ada kecupan yang halal misalnya kan ya, itu pasti sepanjang hari bahagia. Kalau gak percaya coba deh. Akad dulu maksudnya, akad udah gitu coba. Kamu ngapain akad? Cuma pengen ngerasain yang Ustadz Hanan ngomongin. Cuma iseng doang gitu. Ini bahaya. Nah, itu pasti berpengaruh buat hari-hari kita, apalagi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita ngerasa kenapa ya saya sepanjang hari bete aja? Kenapa ya setiap urusan saya bermasalah? Kenapa ya saya kok enggak tenang? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Ombang-ambing aja perasaannya tuh enggak stabil, labil banget. Berarti ada masalah antara kita dengan Allah. Sehingga kata Allah, caranya perbaiki illal musallin. Perbaiki hubungan kita dengan Allah lewat sholat. Sholat kita udah benar belum nih? Udah sholat kok, tapi benar enggak sholatnya? Jangan-jangan sholat kita sekedar basa-basi doang. Datang, wudunya juga enggak sempurna, berdirinya enggak sempurna, asal udah beres, pergi. Berarti sholat kita basa-basi, itu mungkin salah satu penyebabnya. Illal musallin, terus juga, oh mungkin penyebab lain saya kurang zikir sama Allah, enggak yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, hari ini kita pengen sharing gimana cara kita menjaga stamina iman, menjaga semangat excitednya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya hari-hari kita itu selalu bergairah. Terutama bergairah untuk berbuat baik. Dan yang kedua, tough dalam ngejalanin ujian-ujian hidup, lebih kuat gitu. Bahkan kalau perlu, mudah-mudahan bisa survive dari setiap masalah. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, ternyata salah satu cara untuk, kalau bahasa agama itu namanya tajdid iman, memperbaharui iman. Ternyata salah satu cara memperbaharui iman, cara untuk kita nge-refresh, nge-cas kembali iman kita itu banyak dengar cerita. Banyak dengar cerita orang-orang yang sukses dalam urusan keimanan. Dan itu berlaku bukan cuma dalam urusan agama. Dalam kehidupan sehari-hari juga kayak gitu. Kayak misalnya orang yang senang bisnis. Dia kalau dengar cerita-cerita orang-orang yang sukses dalam bisnis kan jadi kayak booster banget ya buat dia termotivasi. Sukses secara bisnis, ikut kayak pelatihan motivasi atau ikut seminar yang motivatornya, trainernya cerita tentang siapa gitu yang sukses dalam setahun meraup sekian miliar, yang dalam usia 17 tahun sudah punya omset sekian ratus juta. Itu kan bikin kita semangat untuk berusaha, semangat untuk berbisnis karena dengar banyak cerita, cerita orang sukses. Gitu juga berlaku dalam masalah main. Misalnya kita senang main apa gitu, main BMX atau skateboard atau apalah permainan-permainan anak-anak muda. Dengerin cerita-cerita orang yang berhasil ngelakuin satu trik atau apa, itu kan bikin kita jadi penasaran pengen nyoba. Kayak kalau di surfing itu di apa di laut, dengerin oh ada yang nyoba spot baru. Di sana tuh ombaknya berol misalnya, atau apa cerita-cerita tentang menaklukkan satu spot, satu poin ombak. Sehingga kita jadi penasaran, aduh pengen ya bisa kayak dia, aduh pengen ya bisa senyaman dia di atas papan, aduh pengen ya bisa seperti dia pas bunny hop-nya BMX misalnya, aduh pengen kayak dia ya touring keluar kota. Selalu jadi kepengen karena dengar cerita, termasuk kuliner juga itu. Di sana ada soto Betawi enak, di sana ada ini ada itu segala macam, bikin kita semangat. Itu juga dalam urusan agama. Dan itu juga yang terjadi dalam urusan cinta. Kita nonton film. Nonton film tuh tentang film Korea lah ya. Putus gitu ya, diputusin. Kan kita penasaran gimana sih rasanya diputusin, kan gitu ya. Bukan rasanya jadian, rasanya diputusin. Kok gua gak pernah diputusin, orang jadian juga gak pernah gitu. Itu ada cerita diputusin, galau gitu, terus naik ke atas jembatan pengen loncat. Pas loncat ternyata luka-luka doang, lecet-lecet, gak meninggal gitu kan. Jadi kayak kepancing supaya ngerasain apa yang kita sering nonton, dengar, curhat sama teman-teman. Makin sering kita nonton film-film yang ada drama cintanya, itu makin mancing kita untuk ngerasain, untuk pengen nyoba drama yang sama dalam kehidupan kita sendiri. Apalagi film-film yang romance gitu, tentang romantis dan segala macam, itu pasti pengen bikin kita, aduh seru ya ada yang perhatiin, seru ya kalau bisa kayak gitu, jalan-jalan kemana segala macam. Nah ini artinya cerita, kosos dalam bahasa Al-Quran, itu ada pengaruhnya, ibroh, memberi asar, memberi pengaruh dalam diri kita. Sehingga sepertiga dari isi Al-Quran itu bahkan lebih adalah kisah. Sampai kalau kita baca story behind the surat Yusuf, kan surat Yusuf itu isinya cerita Nabi Yusuf, itu story di balik turunnya surat Yusuf, itu para sahabat lagi bosan baca ayat-ayat yang sifatnya perintah larangan, perintah larangan. Emang sahabat bosan baca Quran? Ya, dan itu manusiawi. Kita kadang-kadang baca Al-Quran bosan, kenapa? Karena gak ngerti. Ada juga tuh yang baru hijrah, tatonya banyak banget. Tapi giliran sholat, yang paling duluan nangis. Soalnya imamnya kelamaan. Subhanallah nih, tatonya banyak, sholat tahajud, nangis duluan. Saya juga yang jadi imam, merasa kayak cemburu gitu, iri. Kok dia duluan nangis ya, saya gak bisa nangis. Pas sudah selesai, kenapa duluan nangis? Ustadz bacanya panjang banget. Oh iya. Masalahnya di situ. Nah, di Al-Quran tuh ada ayat yang sifatnya perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam aqimis shalah dan seterusnya. Ada larangan la taakulur riba dan seterusnya. Para sahabat kayak ngerasa monoton gitu, enggak ada variasinya. Akhirnya para sahabat datang ke Nabi, "Ya Rasul, ada ayat yang model-model lain enggak?" gitu. Ayat model gimana? "Ya, jangan gini-gini aja, pengen yang sesuatu yang baru gitu ya Rasul." Bukannya gak enak kan bilang bosan sama Al-Quran, kan gak enak tuh. Cuman ya emang bosan sih gitu. Sifat manusia, bukan Al-Qurannya membosankan ya. Manusianya yang gampang bosan karena imannya lemah. Karena lagi naik turun iman teh. Akhirnya turunlah surat Yusuf. Yang Allah menyampaikan kisah terbaik di dalam Al-Quran. Supaya para sahabat lebih bahagia lagi, lebih semangat lagi membaca Al-Quran. Dan mendengar kisah itu universal banget tuh nilainya. Kita gak akan terjebak dengan perdebatan fikih. Kita gak akan terjebak dengan mazhab-mazhab. Walaupun itu juga kebaikan. Cuman kadang-kadang ada orang yang menyikapinya gak bijak. Kalau kisah, insya Allah universal. Semua orang bisa mengambil pelajaran tanpa harus melihat dari mazhab apa, lintas pemahaman, tafsir segala macam, enggak. Karena kisah itu sifatnya sesuatu yang bisa diambil pelajarannya oleh siapapun. Makanya hari ini kita pengen dengerin beberapa kisah yang mudah-mudahan bisa mentajdid, mengecas kembali iman kita dan pulang dari sini lebih semangat lagi dalam beramal soleh. Kalau beramal soleh ke Allah itu ibadah, zikir. Kalau beramal soleh ke manusia itu berakhlak mulia, terutama kepada orang tua. Jangan sampai kita dikenal orang yang baru hijrah, tapi malah disayangkan karena akhlaknya gak bertambah baik. Harusnya makin hijrah, orang-orang di sekeliling kita tuh kayak makin ngerasa dapat banyak manfaat dari kita, dapat kebaikan dari kita. Ini berarti kita hijrahnya insya Allah sudah on the track. Semakin banyak ngaji, semakin baik akhlak. Jangan semakin banyak ngaji susah senyum. Makin rajin ngaji, makin rajin senyum. Tapi jangan salah senyumnya ya, bahaya. Senyumnya senyum yang ke teman aja, jangan diposting. Pertama saya pengen ngisahin tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu salah satu hobi beliau dengar kisah. Itu yang bikin iman Umar bin Khattab itu luar biasa. Hobinya itu dengar kisah. Kalau ada orang yang menurut Umar kayaknya ini lebih senior, lebih soleh, lebih berpengalaman, Umar langsung duduk, Pak tolong beri saya nasihat, beri saya kisah. Suka dengar kayak gitu. Suatu hari Umar nemu seorang ayah yang sama anaknya itu apet banget, sama anaknya itu kayak dekat banget, sayang banget ke anak laki-lakinya. Dan gak sewajarnya kayak gitu, saking sayangnya ke anak laki-laki. Akhirnya Umar nanya, Bapak ada cerita apa dengan anaknya ini? Si bapak ini cerita, ya Amirul Mukminin, saya tuh pernah dulu ketika istri saya sedang hamil, saya dapat panggilan berjihad. Kan di zaman sahabat dulu ada wamil ya, wajib militer. Jadi semua laki-laki harus ikut membela negara. Saya dapat panggilan berjihad. Sedangkan istri saya sedang hamil tua, saya galau. Antara berangkat atau absen nungguin istri ngelahirin. Saya tanya ke istri saya, kata istri saya, Mas kan udah sering ikut jihad, sekali-kali ini coba minta izin kepada komandan, kepada panglima supaya menunggui istrinya yang mau ngelahirin. Istrinya gak rela suaminya berangkat. Tapi suaminya berat hati pengen membela agama Allah, membela negara. Setelah istikharah, tanya sana sini, akhirnya suaminya memutuskan, saya harus berangkat tetap. Urusan kamu saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun berangkat. Sebelum berangkat dia doa. Dia pegang perut istrinya, dia usap-usap sambil dia katakan, ya Allah, saya titipkan bayi saya ini kepada Engkau, Engkaulah sebaik-baik yang menjaga. Berangkat nih. Berangkat beberapa hari kemudian dengar kabar istrinya meninggal dunia. Dia langsung minta izin, diizinkan pulang lagi ke Madinah. Sampai di Madinah dia lihat rumahnya kosong, dia cari kuburan istrinya. Pas dia pergi ke kuburan istrinya, dia melihat kuburan itu ngeluarin asap. Kayak ada yang dibakar di dalam kuburan teh, ngeluarin asap. Terus Umar nanya ke tetangga, apakah istri saya berzina ketika saya tinggalkan? Kata tetangga, enggak, dia perempuan yang menjaga diri. Apakah istri saya berhutang yang belum dibayar? Kata tetangga, tidak, kalaupun ada sudah kami ikhlaskan. Apakah istri saya melakukan dosa ketika saya tinggalkan, mungkin menggibah atau dukun segala macam? Kata tetangga, tidak, dia perempuan yang solihah. Terus apa masalahnya, kenapa dia kayak dibakar dalam kuburnya, keluarin asap dari kubur itu? Penasaran, akhirnya kuburannya digali sama masyarakat. Pas digali ditemukan istrinya sedang duduk di dalam kuburan sambil memangku bayinya, menggendong bayinya. Bayinya masih hidup, istrinya sudah wafat. Padahal tadi peninggalnya tidak, belum ngelahirin. Jadi ngelahirinnya di dalam kuburan. Dia duduk gini, dan kalau zaman sekarang pasti udah pada lari ya. Atau masuk ke majalah tertentu gitu dengan judul azab kubur gitu kan. Nah, orang-orang pada heran ngelihat bayinya masih hidup, menangis, dan istrinya duduk dalam keadaan tidak bernyawa. Diambil bayi itu, istrinya dikuburkan kembali. Ternyata istrinya bukan diazab. Itu tanda-tanda dari Allah supaya digali kuburannya dan melihat kebesaran Allah. Waktu itu laki-laki ini menangis dan beristighfar minta ampun kepada Allah. Orang-orang heran nanya, kenapa? Apa dosa kamu kok minta ampun?